بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة أيها الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali pembahasan kita, membahas kitab Al-Umdah. Terakhir kita selesai membahas bab yang ke-24 tentang masalah jamak sholat. Sekarang masuk pada bab yang ke-25 tentang masalah qasar. Kalau jamak itu mengumpulkan dua salat dalam satu waktu, jamak takdim atau jamak takhir. Sementara qasar ialah mengurangi jumlah rakaat. Dengan kesepakatan para ulama, qasar itu pada zuhur, asar, dan isya. Qasar itu pada as-salat ar-ruba'iyah, salat yang jumlahnya 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Mereka juga sepakat salatul maghrib, salat maghrib itu 3 rakaatin safaran wa hadar. Untuk maghrib mereka sepakat 3 rakaat, baik ketika safar atau ketika maghrib. Tidak bisa dikosor. Itu dalam kesepakatan para ulama. Baik, sekarang kita baca riwayatnya. Kemudian kita bahas beberapa masail, masalah seputar tentang masalah kosor ini. Qala wa alihi rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dia berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kana la yazidu fis safari ala ra'atain. Beliau tidak pernah lebih dalam salat safar melebihi 2 rakaat. Tidak pernah lebih dari 2 rakaat pada sholat safar, ketika safar. Wa Abu Bakr, saya juga menemani Abu Bakar demikian. Wa Umar, juga Umar demikian. Wa Uthman kadzalik, dan Uthman pun juga demikian. Jadi Rasulullah SAW, Abu Bakar, Wa Umar, Wa Uthman, mereka semuanya ketika safar tidak lebih dari 2 rakaat. Itu menunjukkan mereka mengerjakan qasar. Baik, hadis ini barakallahu menjelaskan kepada kita tentang masyru'iyatul qasar. fis safar, syariat qasar dalam safar. Namun apa hukum qasar bagi musafir? Apa hukum qasar bagi musafir? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya qasar itu afdal. Qasar itu afdal. Kalau dia ikmam, kalau dia menyempurnakan rakaat, boleh. Sehingga pendapat jumhur sunnah saja. Sunnah afdal qasar bagi musafir. Kalaupun dia ingin sempurna 4 rakaat juga silakan. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan wajib. Wujubul qasri fis safar. Wajib qasr dalam safar bagi musafir. Ini pendapat Al-Imam Ats-Tsauri wa Abu Hanifah. Satu riwayat dari Imam Malik, satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini pendapatnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, juga sahabat Jabir bin Abdillah. Dan ini pendapatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Pendapat inilah pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hazm, juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Mereka mengatakan wajib qasar bagi musafir. Dalilnya ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih. Katanya Aisyah, "Furidatus salatu raka'ataini, fa'uqirat salatu sahur, wa'utimmat salatu fadhar." Yang artinya kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, difardhukan salat 2 rakaat, kemudian ditetapkan sebagai salat safar, kemudian disempurnakan untuk sholat mukim. Sekali lagi, artinya Aisyah radhiyallahu anha difardhukan 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat ini ditetapkan untuk safar. Kemudian disempurnakan ketika mukim. Paham? Ini menunjukkan kata para ulama tadi, untuk qasar salat 2 rakaat dalam safar itu fardu sebagaimana hukum asal sebelumnya. Apa? Sebagaimana hukum asal sebelumnya. Adapun yang mukim ada penambahan sesuai dengan syariat yang setelahnya. Maghrib 3, zuhur, asar, isya menjadi 4 sesuai dengan penjelasan syariat yang setelahnya. Barakallahu fiik. Adapun yang safar tetap sebagaimana semula difardhukan 2 rakaat. Barakallahu. Ini pendapat yang dirajihkan juga oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sehingga wajib tidak sunnah. Barakallahu. Hadza huwa rajih. Barakallahu. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini qasar itu pada safar, gitu ya, fis safar. Qasar itu pada safar. Ini jelas dari kesepakatan para ulama. Tidak ada qasar ketika mukim. Mukim hanya ada jamak. Jangan lupa, mukim itu hanya ada jamak. Adapun qasar itu untuk safar. Pertanyaannya sekarang, safar apa yang diperbolehkan untuk qasar? Safar apa yang diperbolehkan untuk qasar? Disebutkan oleh Imam Ibn Mundhir rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Ibn Mundhir rahimahullah dalam bukunya Al-Awsat. Beliau menyebutkan para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Diperbolehkan seseorang yang safar untuk haji. Diperbolehkan seseorang yang safar, safar untuk haji atau untuk umrah atau untuk berjihad, diperbolehkan bagi mereka untuk mengqasar salatnya. Mengqasar salatnya. Rakaat ini. Ini dengan kesepakatan para ulama. Yakni kalau safarnya itu safar untuk ketaatan, untuk mentaati Allah, baik itu haji atau untuk umrah atau untuk berjihad atau untuk menziarahi kerabat atau untuk berwaligen di tempat yang lain mereka tinggal, atau semua safar-safar yang taat, itu boleh qasar dengan kesepakatan para ulama. Maaf ya. Baik. Akhirnya muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau safarnya itu untuk tijarah, perniagaan, bukan haji, wala umroh, wala jihad, wala silaturahim, wala berwaliden, wala amal-amal yang lain, wala rihlah ilmiah atau mencari ilmu, safarnya untuk tijarah, untuk perniagaan. Orang kan bisa keliling-keliling, keliling Jawa, keluar Jawa, yang dicari ialah barang, entah itu usaha apa atau usaha apa, sehingga dia banyak safar dalam rangka untuk tijarah. Apakah boleh qasar? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi pendapat yang rajih yang sahih, diperbolehkan bagi dia untuk qasar selama status dia musafir. Amin. Diperbolehkan bagi dia untuk qasar selama status dia sebagai musafir. Dasarnya keumuman hadis tentang qasar dalam safar. Kata-kata safar itu umum, meliputi safar ketaatan, juga safar untuk perkara yang ubah, baik ijarah, perniagaan, atau yang semisal. Wadih ini. Tinggal satu lagi. Bagaimana kalau ada orang yang safar untuk kemaksiatan? Safar dia, bepergian dia, musafir, tapi niatannya untuk maksiat kepada Allah. Ya, Ben. Safar untuk mencuri, maling, safar untuk berzina, safar untuk syukur khamr, minum khamr, safar untuk pesta, segala macamnya, tempat-tempat yang haram. Safar. Apakah boleh qasar? Masya Allah ya. Secara real, kondisi real para pelaku-pelaku maksiat itu sih sesungguhnya gak mikir sholat. Nah gitu Pak ya. Gak mikir sholat tuh, jangankan yang untuk maksiat. Orang yang berangkat haji, berangkat umroh di pesawat gak ada yang sholat. Jarang. Dihitung dengan jari orang-orang yang sholat itu. Apalagi yang memang jago maksiat, yang ahli maksiat, yang ahli dosa, yang biasa tenggelam dalam dunia hitam. Ya realnya sih gak mikir sholat. Tapi kalau seandainya dia masih punya, ya mungkin pernah ngerti ilmu sebelumnya gitu ya. Ngerti, sholat. Ya dosa-dosa maksiat yang sholat juga ya. Tapi ini musafir, boleh gak yang kosong kira-kira? Gimana? Bagian boleh gak kosong? Wallahu ta'ala. Gimana mas? Boleh gak kosong? Safar, bepergian untuk maksiat. Masih mikir sholat dia. Apakah boleh kosor atau tidak? Boleh, karena dia besar. Walaupun untuk maksiat. Dasarnya. Gimana Mas Suri? Boleh. Karena di sini kan perjalanan, tapi di dalam dia, tapi dalam safar untuk konteksnya itu kan boleh mengenai untuk umuman. Umuman kata-kata safar. Masa bicara bahkan ini. Nah, intinya ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Ikhtilaf panjang di kalangan para ulama kita. Nah, pendapat mayoritas ulama justru melarang. Mayoritas ulama kita menyatakan tidak boleh kosor. Tidak boleh kosor. Tujuannya untuk menghukum dia. Biar dia kapok, biar dia apa namanya tertekan dengan ibadah salat. Semua. Di kita muamalai dia dengan lawan tujuan dia. Dikarenakan niatnya untuk maksiat, niatnya untuk dosa, maka tidak dikasih rukhsah. Itu pendapat jumhur. Pendapat sebagian ulama kita seperti pendapatnya Al-Thawri, pendapatnya Al-Auza'i, juga pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga pendapat yang dikuatkan sebelumnya oleh Al-Imam Bukhari dan semisalnya, mereka mengatakan boleh qasar. Boleh qasar dengan dasar keumuman dalil ayat atau hadis yang berbicara tentang masalah safar. Itu lafadznya umum, baik itu safar ketaatan atau safar untuk tijarah atau safar untuk kemaksiatan. Lafadznya umum, maka boleh. Ada perniatan dia untuk dosa, untuk maksiat, bainahu wa bainallah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus ada kaitan dengan bab ini. Ini bab hukum syar'i. Boleh. Tujuan dia maksiat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang sahih, pendapat yang rajih dikarenakan keumuman dalil. Bahwa yang terbaik sekarang hukum kosornya, urusan niatnya dia, innamal a'malu binniyat, terkadang dia dengan Allah, tabaraka wa ta'ala. Misalnya kalau kita menggunakan pendapat jumhur, nanti ada semacam seleksi. Bapak musafir apa ini? Nggak mungkin kan dia dengan jujur mengatakan saya safar maksiat, jadi saya nggak kosor kan nggak mungkin. Dan seleksi jangan keluar negeri gitu, tim imigrasi sebelum ngecek paspornya itu, bapak safar untuk apa ini, ketaatan atau kemaksiatan? Ya nggak mungkin dia mengatakan untuk kemaksiatan, malu kan tuh. Alhamdulillah secara hukum syar'i boleh kosor. Ada terkait dengan niat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala semua. Masyaallah. Paham salah ya? Itu hukum qasar wajib. Dan terkait dengan masalah safar itu meliputi semua safar, safar ketaatan, safar mubah, ijarah atau safar kemaksiatan. Semuanya boleh qasar. Pembahasan berikutnya yang diangkat oleh para ulama. Kapan dia memulai qasar? Kapan dia memulai qasar? Kapan dia memulai qasar? Qasar salatnya ini. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat dia sudah mulai qasar semenjak di rumahnya. Yaqsuru fi baiti idza nawas safar. Dia boleh qasar di rumahnya apabila sudah punya niat safar. Ini pendapatnya Al-Harith bin Rabi'ah. Faham nampak ini? Misal, kita sudah punya niat safar berangkat ba'da dzuhur. Sudah punya niat. Sudah. dia sholat di masjid rumahnya, di dekat rumahnya, kok satu rakaat? Kenapa? Sudah punya niat salat. Maka semenjak dia sudah punya niat itulah dia boleh untuk qasar walaupun di rumahnya. Tapi ini pendapat yang lemah. Kita kasih tahu supaya diwaspadai. Ini pendapat yang lemah, tidak berdasar dengan dalil Al-Qur'an. Ada lagi yang berpendapat dia tidak boleh qasar kecuali di malam hari saja. Layak suruh illa filaih. Baik dia sudah keluar dari rumahnya atau belum keluar dari rumahnya, hanya bisa qasar kalau malam hari. Ini pendapatnya musyahid. Pendapatnya musyahid. Ini pun pendapat yang lemah. Ini pun pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih, pendapat yang sahih barakatuhum ialah ini pendapat mayoritas ulama kita salaf dan khalaf dulu dan sekarang. Dia memulai safar, dia memulai qasar salat apabila sudah keluar dari desanya. La yasuru hatta yakhruj min al-qaryah. Dia tidak mengqasar sampai keluar dari desanya. Sehingga dia memulai qasar ketika sudah melampaui desa dia. Barakallahu. Desa ya. Nah, sudah melampaui maka dia boleh memulai qasar. Ini pendapat jumhur ulama. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Hadith Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, katanya Anas bin Malik, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yaqsuru illa idza kharaja min al-Madinah." Kata Anas adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak qasar kecuali apabila telah keluar dari kota Madinah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, barakatuhum, Rasul mengqasarnya ketika di Dzulqa'dah. Beliau mengqasarnya ketika di Dzulqa'dah, sementara jarak antara Madinah dan Dzulqa'dah tidak terlalu jauh. Berapa kilo? Berapa kilo? Pernah ngitung? Jaraknya kurang lebih 12 sampai 10 kilo. 10 sampai 12 kilo. Artinya Dzulqa'dah sudah di luar kota Madinah. Maka ini sebagai dalil yang sangat kuat dari perbuatannya Rasulullah SAW. Seseorang yang musafir, dia boleh memulai qasar salat ketika sudah melampaui desanya, melampaui wilayah tempat tinggalnya. Ini harus saya jelaskan. Saya khawatir salah paham. Saya khawatir orang semata-mata melampaui desanya qasar. Nah, maknanya barakallahu fikum ialah apabila ada seseorang hendak bepergian safar, kemudian tempat tujuan safarnya itu sudah mencapai jarak qasar salat, sudah mencapai jarak safar. Apa ini? Misal, kayak Rasulullah meriwayat tadi, beliau dari Madinah hendak safar menuju ke Mekah. Madinah ke Mekah, Mekah itu adalah tempat tujuan yang sudah mencapai jarak safar dan boleh qasar. Yang gede ya? Sangat jauh. 4 sampai 5 jam. Kalau sudah punya dia seperti ini, kapan dia mulai qasar salat? Dia diperbolehkan memulai qasar salat apabila sudah melewati batas desanya. Paham ya? Jangan dari Madinah berangkat sampai Dzulqa'dah asar, belum saat asar misalkan, langsung saat mampir Dzulqa'dah, di Dzulqa'dah di situ sudah boleh mengerjakan asar kosong. Tanya sudah boleh mengerjakan asar dengan kosong. Kenapa? Sudah melewati daerahnya dia dan safarnya dia, safar yang sangat jauh yang sudah mencapai jarak kosong, jarak safar. Dipahami? Paham ya? Tetapi kalau dia hendak kepergian, hendak safar, tetapi tempat tujuannya itu bukan tempat yang sudah boleh kosong. Tempat tujuannya itu bukan tempat yang boleh kosong. Dia masih mungkin dengan jarak seperti itu, maka dia tidak boleh kosong salat. Saya tadi, misal saya dari Kecamatan Sidayu safar menuju ke Manyar. Manyar yang dekat pabrik Mas Dion sebelum Paul. Sidayu Manyar orofnya orang sana belum dikatakan sebagai safar. Belum dikatakan sebagai safar. Ketika saya dari Sidayu menuju ke Manyar, ya sudah, saya enggak kosong, ya saya ketika ketemu hotel terus sempurna. Kenapa? Dikarenakan tempat yang saya tempuh itu bukan tempat yang sudah boleh kosong. Paham ya? Baik. Contoh yang sekarang kita bahas. Saya dari Sidayu, barakallahu fikum, berangkat menuju ke Surabaya. Dari kecamatan saya Sidayu ini, saya niat safar menuju ke Arayan. Sini. Barakallahu fikum. Sidayu sini sudah safar atau belum? Sudah. Yakin? Sudah safar belum? Yakin lah ya. Misal saya berangkat tapi jam 2 siang, misal. Jam 2 siang saya berangkat. Saya duhur di rumah, asar belum. Berangkat ya. Saya mendapati waktu asar di daerah Bunga, misalkan ini. Kecamatan terdekat dengan Sidayu. Sudah keluar dari desa saya, dari kecamatan saya, masuk ke kecamatan kedua, Bunga, asar. Paling asar, apakah saya boleh kosong ketika itu? Jawabnya boleh. Ketika itulah saya diperbolehkan untuk kosong. Kenapa? Yang pertama, tujuan safar saya jauh, jarak safar yang boleh kosong padanya. Dan yang kedua, saya sudah melampaui desa tempat tinggal. Antum dari Surabaya mau ke Mojokerto atau mau ke Jombang atau mau ke Jogja, yes. Antum berangkat pas pada zuhur, nggak kebangun jam zuhur, sudah di rumah selesai makan siang berangkat. Kok pada zuhur terlalu ya, menjelang asar aja lah supaya dekat. Menjelang asar antum berangkat, belum asar masuk ke wilayah mana nih? Panjang, yang terdekat mana? Krian. Iya, Krian sepanjang. Sudah melampaui batas wilayah Surabaya. Set, masuk. Asar. Maka Anda sudah diperbolehkan untuk mengqasar salat ketika itu. Kenapa? Dikarenakan tujuan safar Anda jauh, merupakan jarak bolehnya qasar salat. Dan yang kedua, Anda sudah melampaui wilayah. Paham sama ya? Itu yang dibahas dari para ulama. Mata ya da'ul qasar. Kapan dia boleh memulai qasar? Ini berlaku untuk musafir. Bukan orang yang mukim. Orang yang musafir yang hendak safar dengan jarak safar yang sangat jauh. Musafir. Kapan dia mulai qasar? Dia mulai qasar ketika sudah melampaui tempat tinggal dia. Paham ya? Ayuhannas. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kapan dia berhenti kosong? Tadi kan mulainya. Kapan dia berhenti? Pas pulangnya ini. Kapan dia berhenti kosong? Jawabannya? Bawa diem. Jawabannya? Nah. Disebutkan dari Al-Fara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dengan syarat yang sahih. Tamam? Beliau tidak berhenti qasar sampai beliau masuk kota Madinah. ketika itu. Dan ketika beliau di Kufah sampai beliau masuk wilayah Kufah, tempat tinggal yang beliau. Harus berhenti pasal. Artinya ketika antum pulang dari safar dari Jogja ini, pulang, mampir di sepanjang, sepanjang Surabaya paling berapa kilo? Nah gitu ya, tak terlalu jauh. Berhubung anda masih musafir, pulang dari safar dan belum masuk ke wilayah tempat anda tinggal, anda masih diperbolehkan kosor ketika itu. Paham ya? Nah, misalkan sampai di sepanjang tadi pas asar, zuhur belum, asar belum, sama akhir ini berhenti, salat dulu, makan siang dulu. Tapi mesti di sepanjang sendirian, belum masuk Surabaya tuh. Sudah di situ, antum melaksanakan jamak kosor, zuhur dua, asar dua. Kenapa? Dikarenakan masih sebagai musafir yang belum masuk ke tempat asalnya, ke daerah tempat tinggalnya. Bisa difaham ini Pak? Mahfum? Hada huwa. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama kita, salafan wa khalafa. Bisa diselak. Gimana? Jadi kan pemisahan yang pertama tadi. Ya, coba. Karena Surabaya ini kan tadi kalau hitungannya layak obat ya? Oh gitu ya. Jadi kalau ya. Misalnya ini masuk kecamatan apa putih apa oh gitu. Gimana sih? Bisa. Yang penting tadi dia keluar rumahnya itu nawas safar. Memang dia berniat sebagai seorang musafir dengan tujuan, tujuan dia itu adalah tujuan yang sudah dibolehkan qasar. Nah, mulainya tadi. Hah? Artinya mulai qasar itu kalau iya, antum keluar dari rumahnya itu. Bisa. Antum antum di rumah mana sekarang? Anak di kecamatan Nah, antum di Kenjeran. Iya. Antum mau ke Jogja. Gitu Pak ya. Antum mau ke Jogja. Kenjeran, Jogja jarak safar. Iya. Sudah boleh kosong waktunya. Iya. Antum karena apa namanya mungkin mendadak mau safarnya, berangkatnya 2:30. Sebentar lagi sudah mau asar. Antum belum asar. Berangkat. Dari Kenjeran kecamatan mana terdekat dari contohnya? Tambak Sari. Hah? Tambak Sari. Tambak Sari, ya sudah. Sampai Tambak Sari sudah asar. Ya sudah, antum masuk kota asar, kosron. Antum sudah boleh kosron. Itu jalannya nggak sampai 10 kilo. Ya, nggak harus 10 kilo. Pas kebetulan Madinah dan Hudaybiyah itu kira-kira 10-12 kilo. Yang penting itu sudah kharaja min qaryatihi, sudah keluar dari desanya. Ingat ya, kalau dia keluar rumah meniat safar dan dia sebagai musafir untuk jarak tempuh yang sudah diperbolehkan kosong. Saya paham ya. Tapi kalau antum dari Kenjeran menuju ke Arroyan, ya bukan namanya nawas safar, antum posisinya masih masih muti, maka antum tidak boleh kosong pakaiannya. Paham ya? Dikarenakan posisinya antum bukan orang yang musafir. Gimana Pak? Amannya? Kelurahan. Korea itu desa. Iya, desa. Korea, Korea, desa. Sekarang seperti Kenjeran kan ada beberapa kelurahan sekarang kita ya. Desa aja, desa aja. Beberapa desa atau beberapa kelurahan? Iya, kalau di Surabaya kan ada desa. Kalau kelurahan. Iya. Makanya seperti Ana ini kan di Kecamatan Peta saja. Jadi kalau kita keluar dari tanah Kalimantan misalnya. Oh, gitu. Nah, ketika antum masuk kelurahan yang lain, kelihatan enggak gendeng-gendeng kelurahan antum? Hah? Betul. Misalnya, antum sekarang di, antum sekarang di perumahan Arroyan sekarang ini. Nih, antum tinggal di sini. Antum keluar ke jalan sana. Jalan mana Pak yang keluar area Arroyan? Hah? Arif Rahman Hakim. Itu jago dari wilayah Arroyan ini. Keluar. Arif Rahman. Ah, tamam. Antum ketika keluar masih kelihatan enggak genteng-genteng Arroyan ini? Genteng-genteng perumahan Arroyan ini? Masih. Teruskan. Disebutkan dalam atsar yang lainnya sampai tidak kelihatan genteng-genteng rumah mereka di mana. Arroyan. Itu lebih selamat. Tapi secara secara makna Arroyan itu masuk. dikatakan secara kebiasaan masyarakat, kelurahan itu sama dengan desa di pelosok sana itu. Maka keluar dari kelurahan itu sudah diperbolehkan memulai qasa shalat. Itu secara syariah, tapi secara praktek ya kayaknya jarang terjadi. Baru keluar kelurahan sudah masuk asar. Kan gitu ya? Jadi kalau masih ngajar gitu dia. Umumnya kan agak jauh sedikit baru ketemu sop aku sholat. Nah gitu ya. Barakallahu. Dan secara hukum syariah ini tidak kharaj dalam riwayat ini. Lebih bagus lagi bukan dalam riwayat lain sudah tidak kelihatan apa namanya rumah-rumah kematiannya. Nah. Ya mestinya ya itu ayu safar ya itu. Sampai tempat tujuannya itu Anda musafir di sana. Kalau sebenarnya ada yang berjalan di bawah ada pusat tersakir yang sedang berjalan, ada yang singgah. Iya. Besoknya juga masih. Iya. Terus. Kalau kembalinya tadi gimana Ustaz? Iya. Pulangnya tadi itu juga sampai sana. Iya, lebih bagusnya sebelum melihat apa namanya rumah-rumah atau benteng-benteng rumah. Yakinkan, matang. Sama siapa salat? Sama imam ini gitu ya. Lah iya kalau itu lain bahasa. Kalau antum makmum dengan orang yang mukim ya harus sempurna. Itu lain bahasa kan. Jadi bahas sekarang qasar. Kalau terkait dengan itu sudah kita rinci kemarin. Ya seorang musafir yang sudah boleh qasar. Ketika dia jamaah dengan mukim, maka dia harus ikut dengan mukim. Dia bisa qasar ketika dia sholat sendirian atau jamaah dengan mustajirin yang lain. Atau dia jadi imam. Jadi imam, maka dia qasar. Tapi ingat, pelaksanaannya ini harus memberitahu kepada masyarakat sebelumnya. Kenapa? Karena mereka menambahi lagi semua. Itu sudah kita bahas kemarin. Iya. Yeah. Iya, emang jarang. Yang dibahas urusan jarang, enggak jarang itu kan terkait dengan kondisi ini. Yang dibahas sekarang kan secara hukum syar'inya. Secara hukum syar'inya. Kalau saya pribadi beberapa kali praktek sama Pak Arif, saudaranya. Nah, kalau terus belum jamak takdim ini ya sudah. Belum sholat. Oh belum ya sudah. Jadi sampai di Masjid Manyar itu, Masjid Musafirin itu, dekat Alfamart Manyar itu, saya belok kanan. Terus saya sholat itu, saya jamak sholat 2 rakaat. Ini sudah boleh qasar. Karena kita dari Sidai menuju ke Surabaya itu jarak tempuhnya sudah boleh kosong. Jangankan dibayar, kita di bunga tadi ketemu asar sudah boleh kosong. Apalagi di mana? Surakaat, mobil beberapa kali. Praktek. Siapa tahu mengalami kondisi yang demikian. Dengan ilmu yang kita pelajari ini, itu pendapat jumhur ulama. Kita memulai kosornya ketika sudah melampaui batas wilayah korea kita, desa kita, barang. Dan lebih mantap lagi batasnya ketika sudah tidak melihat lagi genteng-genteng rumah desa kita atau tempat kita tinggal. Barakallah. Kalau kembali ke masa kereta, pesawat ya. Oke, siap. Itu ketika mendarat di rumah. Pulang ke rumah. Yes. Lihat kondisinya kan Pak. Sampai di jual aja. Katakan masuk 10 menit lagi. Ada. Masya Allah. Lebih tepat atau langsung ke masuk bandara. Karena sudah mau sudah malam atau duhur atau ada asar atau ada isya langsung ke bandara. Jadi dia ketemu sama mungkin ini sempurna dengan mereka. Atau misalkan mendarat sudah jam 12:04. Sudah selesai duhur mereka ya. Sudah jam 12 itu. Terserah antum, antum mau langsung. Kalau antum mau langsung sampai di rumah, maka itu sudah mungkin sudah sempurna. Tapi kalau antum masih mampir dulu ke masjid bandara, antum masih boleh qasar ketika itu. Dikarenakan Anda belum sampai ke tempat tinggal Anda. Itu lah kondisinya aja. Emangnya bagaimana? Terkait dengan apakah dia berhenti atau kalau lurus, itu kan terserah dia. Ketika dia mampir, maka dia masih boleh qasar dikarenakan belum sampai ke tempat tujuan, ke rumahnya dia. Kalau dia teruskan dijemput langsung pulang di rumahnya sampai di rumah misalkan jam 1 di rumah dia belum sholat zuhur, ya harus sempurna dikarenakan sudah sampai di rumah. Artinya secara praktek fleksibel aja tergantung kondisinya. Mana yang lebih rajin? Yang lebih afdal gitu ya. Yang lebih afdal itu ya terkait dengan sholat ya. Kalau bisa di waktunya. Adzan itu kita masih di atas, masih di perjalanan kereta api, masih di kita sholat atau kita turun. Kalau kereta api lihat jam nyampainya jam berapa? Pesawat juga begitu. Kita kan bisa memperkirakan. Ini kereta api ini sampai jam berapa? Kalau misalkan dikhawatirkan melampaui apa namanya waktunya, terus misalnya kereta api. Katakan tidak melampaui. Tidak melampaui. Misalkan di kereta sudah ada. Ini sudah sampai di, misalkan dari wilayah mana? Dari wilayah Pantura ya. Dari wilayah Pantura sudah sampai di dekat sudah mau masuk Pasar Turi. 10 menit lagi ke Pasar Turi. Ya turun, atau turun di suatu masjid. Di masjid Pasar Turi, dikarenakan masih jauh dengan rumahnya atau walaupun di wilayah Surabaya belum masuk desanya itu, maka antum sudah boleh kosong atau masih boleh kosong. Harus. Apa misalnya? Nah, setelah praktek itu harus fleksibel, harus tahu-tahu jamnya jam berapa dan kalau masih ada. Gimana? Kalau kita ke Jakarta naik bima kan jam 5 sore. Jam 5 pak, jam 5 sore. Itu kan kita meninggalkan ini ya. Ya gak meninggalkan pak, ya sholatnya di kereta. Oh, boleh ke kereta? Untuk sholat yang fardu, sebagaimana yang kita bahas kemarin, hukum asal sholat fardu di bawah. Di bawah, bukan di kendaraan. Kecuali apabila ada kondisi darurat yang tidak mungkin yang kita lakukan, pak. Maka pendapat yang wajib boleh di atas kendaraan karena darurat. Entah di pesawat, atau di kereta, atau di bis. Iya, loh. Kalau itu jelas kosor, ada jam 5 sore di Bima, Isya itu sudah sampai di mana? Sudah hampir sama dia sudah. Parah. Sudah, antum di atas kereta melaksanakan maghrib 3 rakaat dan Isya 2 rakaat. Kosor, di benar. Kereta malah enak. Belakang restorasi tanya, dan masalah, dan gelar sajadahnya masuk. Kalau balik saya sudah di restorasi ada tempatnya. Kalau kemarin di pesawat sholatnya berdiri, nggak di jok. Cuma. Sendiri atau berdua. Jadi kita cek pesawatnya. Biasanya itu antara jok dengan tempat yang ke toiletnya itu. Jadi bukan macam sih tempat duduknya awak tempat duduk yang tengah-tengah. Nah, kalau mungkin kan dari situ. Nah, kemarin itu pas kapan? Ya, pas subuh-subuh dari Madinah menuju ke Dubai. Pas pulang itu kan kita lewat Madinah pakai Emirat Madinah ke Dubai. Pas keberangkatan jam 4:30 subuh. Otomatis secara pesawat nggak mungkin dari bawah. Udah naik dan tengok-tengok ada lokasi. Ya tadi tembok toilet, ini kan jalan toilet sebelumnya. Job terakhir atau pertama kan ada agak longgar dikit. Ya kita minta maaf pada penumpang tadi dicari yang laki-laki penumpangnya. Sebentar Pak Ustaz. Sudah situ, Allah Akbar. Bagaimana biasanya kita sholat? Itu penumpang yang lainnya lah berbondong-bondong sholat semua. Tapi kita kan mereka maklum, ini berjubah semua siapa tenggat pun bermasalah. Penumpang yang lain ikut orang. Anak ngomong sama satu sasar, antum ini melaksanakan serangan fajar atau serangan pesawat ini serangan fajar. Artinya kalau kita kan jelas banyak orang 23 orang itu gantian sholat itu kan kelihatan mencolok gitu. Separuh diikuti sama yang lain. Serangan fajar. Allah. Apalagi yang ketika dari Dubai Jakarta lebih besar lagi pesawatnya lebih enak. Duhur, asar kita sholat di situ, maghrib, isya sholat di situ. Upahnya yang mengikuti. Jadi bukan dicok lagi, tapi cari tempatnya sekalian kosong dan kita bawa selimutnya kita itu untuk alam. Luar biasa. Dan diikuti sama yang lain. Allah. Kalau masalah arah kiblat kan ada di monitor. ada gambar pesawat terus dikasih keterangan Ka'bah taruh sebelah sini, itu kelihatan. Saya bilang kadang belakang, kadang nyamping, kadang tergantung. Masya Allah, ya harus menampilkan Syiah. Nah kemarin tuh terus dari Dubai Jakarta, saya di depan saya ada anak Indonesia kerja di Dubai. Coba kalau Ustaz. Nah, kok ngerti saya jadi Ustaz. Kalau karena berjenggol ya Ustaz sudah masuk. Ya ini tadi di jamaah qasar zuhur sama asar. Sudah selesai. Mau sholat? Oh, Ustaz. Ini tadi pakaian saya kena iblis. Jadi nggak sholat ya. Al-Mahdi. Al-Mahdi. Masya Allah. Setengah jam kurang 10 ya. Nah, gimana Mas? Allah yang hadir. Kalau kita sabar ya Ustaz. Kemudian kita mampir di mesbatan imamnya udah 3. Nah, kita lihat mengikuti imam itu dengan dua. Jawabannya enggak bisa. Qauma hadith innama ju'ilal imamu liyuqtamma bihi fala taqtalu. Imam diangkat kemudian maka jangan sedih. Ketika kita makmum di belakang mukim, maka kita statusnya seperti mukim, sempurna. Dan jika kita ketinggalan satu rokaat, maka kita harus menambah satu rokaat lagi. Barangkali. Paham soalnya ya? Yang mana? Dan cukup dua. Saya kan musafir. Sama. Oh enggak. Tidak ada riwayat. Barangkali. Yang lain? Yang lain? Musafir. Dua-duanya. Untuk qasar wajib. Kalau yang ditanyakan jamak lain pembahasan. Paham ya? Kalau jamak udah bahas kemarin. Untuk yang musafir sa'ir itu sangat ditekankan untuk jamak. Dia lagi jalan, entah jamak takdir atau jamak ta'khir. Adapun yang musafir nazil yang singgah di sebuah tempat, maka lebih afdalnya salat di waktunya masing-masing qasar. Kode sendirian. Masih. Gitu ya. Nah itu kemarin yang kita bahas. Masing-masing puasa. Ya, yes. Misalkan antum 3 hari di Jogja, nggak kemana-mana. Jadi paling puasa sedikit pulang lagi. Maka yang afdol bagi antum karena sedang singgah, antum tidak jamak. Walaupun boleh. Subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Kalau antum sendirian, antum qasar. Antum jamak dengan musafirin, antum qasar. Atau makmum di belakang mukim sebagaimana mukim, walaupun boleh jeda di jalan. Tapi kalau sedang berjalan, sedang di mobil atau di pesawat atau di kereta, maka sangat dianjurkan mengambil rukhsah jamak plus qasar. Jamak qasar. Sampai nanti antum ke Jogja atau rumah saya gitu ya, antum kan 3 hari di sana atau 2 hari di sana, jadi itu antum waktu zuhur. Iya, pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Pada waktu, kecuali kalau ada urusan dan segala macam dan nanti mau ngambil rukhsah yang ada masalah. Tapi tidak mesti harus jamak. Tidak wajib berarti. Rukhsah. Kalau jamak itu rukhsah. Kalau qasar wajib. Gimana? Cok. Jadi cok. Kaidahnya bukan dalam riwayat terkait dengan masalah ini menggunakan isap kepala. Yumiu birasi imaan berisap dengan kepalanya semata. Jadi nggak menggunakan badan, kepala. Sujudnya lebih rendah dari rukuk. Kalau kita mungkin sambil duduk di job atau di bis atau di kereta terus orang mungkin Allah Akbar. Itu tetap Allah. Begitu antum rukuk Allahu Akbar ini dikit kepalanya aja. Sami Allah. Cut Allahu Akbar lebih ke bawah. Kepala ya, yang tetap. Orang yang apa? Enggak bakal nanti kalau antum lagi salat. Jadi kalau dia lihat gerakannya antum begini nanti lagi salat. Jadi bukan bungkuk dengan punggungnya bukan. Lafadznya jelas, dirok sih hanya dengan kepalanya. Kalau yang buku apa tadi yang salam memahami? Iya. Salam memahami. Salam memahami. Kata-kata dirok sih itu disebutkan dalam riwayat yang lain. lafadz yang dalam sahih itu yumi'u ima'an, berisyarat. Sehingga sebagian mereka yang hanya membaca riwayat itu mengamalkan dengan punggung ini. Ternyata juga dalam riwayat yang lain yang juga sahih dengan penambahan lafadz biroksi, dengan kepalanya. Jadi enggak? Kalau bisa, mengulang-ulang aja juga jamak pada waktu yang masih. Masya. Tentang masalah ini sesungguhnya ada rincian ya, tergantung kondisinya itu. Saya katakan ada rincian tergantung kondisinya itu. Ada kalanya orang itu posisinya masih mukim, belum safar. Safarnya ba'dal Jum'ah kayak tadi yang menengah sekarang ini. Sampai di tempat tujuan melampaui waktu asar bahkan menjelang maghrib. Dalam kondisi yang demikian diperbolehkan bagi dia untuk jamak Jum'at dan asar dengan pengumuman hadis tentang jamak takdim. Itulah fatwa umum. Enggak ada perbedaan atau gugur dengan Jum'at. Itu mungkin. Yang ditanyakan sekarang, seorang musafir. Apakah mungkin seorang musafir jamak Jum'at dan asar? Dirinci, antum musafir apa? Kalau antum musafir sa'ir sedang berjalan, ketika itu antum tidak wajib Jum'atan. Sehingga enggak usah dibahas terkait dengan masalah jamaknya gitu. Antum enggak wajib Jum'atan, langsung terus jalan. Walaupun orang pada Jum'atan, antum musafir dapat rukhsah enggak Jum'atan. Ketika itu yang lebih tepat teruskan jalan. Nah, dalam sholat lima jamaah takdim, lima jamaah takhir, dorka, dorka, zuhur, dan asar. Kalau pun musafir nazil, ini bahas sekarang, singgah di Jogja, gitu Pak ya, atau di Jakarta, atau di Bandung, atau di mana, singgah beberapa hari, ketemu Jumat. Atau kayak orang umroh atau haji, di sana beberapa hari, ketemu Jumat. Jamaah atau tidak? Di sini ada ikhtilaf di kalangan para. Boleh jamaah atau tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh kepada kuatku keumuman hadis tentang bolehnya jamak takdim bagi musafir. Yang mengatakan tidak boleh menyatakan tidak ada contoh langsung dari Rasul atau salam dalam selain. Kalau nazir seperti itu yang lebih dianjurkan tidak dijamak. Sehingga Jumatan sebagaimana biasa pulang di asar sholat kembali pada waktu. Kalaupun dia ingin jamak, pendapat yang lebih mendekati insya Allah, pendapat yang mengatakan boleh dikarenakan keumuman hadis tentang jamak takdim. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Mubin bin Haji rahimahullah. Wallahu a'lam. Kayak kita kemarin kasusnya, kita dari Mekah menuju ke Madinah, pas Ba'dal Jum'ah berangkatnya. Ya kita jamak, gimana lagi? Jumatan, barakah fikum, kemudian tawaf wada'. Jumatan kita jamak atau wadah langsung ke hotel langsung berangkat ke Madinah. Karena posisinya seperti itu. Wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam. Sampai lupa saya sebanyak hal yang sampaikan kepada tadi terkait dengan yang kemarin. Tapi minimalnya saya menyampaikan amanah dari para saya yang kita jumpai kemarin. Amanah untuk menyampaikan salam kepada semua salafiyin khususnya di Indonesia dari masyarakat kita yang sempat kita jalsah khusus dengan mereka Syekh Abdul Rahman Al-Adani, Syekh Uthman Al-Zalimi, Syekh Ahmad bin Thabit Al-Sabi, kemudian Syekh Al-Imam ini yang dari Yaman, kemudian Syekh Al-Zumul, kemudian Syekh Ubay bin Jabir secara khusus. Dan tetap mengira insyaAllah tahun ini insyaAllah Syekh Mubin Al-Jabir yang akan datang ke Indonesia hari Sabtu waktu kita masih di sana ketika ziarah ke rumahnya beliau itu sudah booking tiket, sudah deal tanggal 1 Syakban berangkat dari sana. Syekh Mubin Al-Jabir ditemani oleh Syekh Muhammad Mubalik dan ketika majlis di rumahnya beliau bahkan sudah beliau menyebutkan kitab yang dikaji untuk darah sakit. Semuanya masalah akhidat. Semuanya masalah akhidat. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan ada halangan. Mudah-mudahan tahun ini betul-betul dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke Indonesia ini alim besar dari Madinah. Syekh Ubaid terjadi Hadrotullah dan diumumkan daurahnya tanggal 23 sampai 24 secara umum Sabtu Ahad saja 23 sampai 24 Juni bareng sehingga dipersiapkan daurah beliau datang sehingga bisa berjumpa dengan beliau di tanah air walaupun tidak berjumpa di firmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.